Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Gus. Pertama, saya menyampaikan titipan salam hormat dari Sekjen LDNU, Ustaz Muhori Muslim. Yang kedua, saya ingin berkomentar terhadap banyaknya tokoh-tokoh bangsa yang seringkali melontarkan ungkapan ataupun hasil pemikiran yang bersangkutan tapi susah dipahami oleh masyarakat awam karena tingkat pemikiran masyarakat dan rakyat ini kan berbeda. Sebagai contoh, misalnya tadi yang sudah kami sampaikan, Al-Mukarram Kiai Syekh Kiai Said mengatakan bahwa berjenggot itu bodoh. Nah, ini kan kalau dipahami oleh masyarakat awam itu kan sesuatu yang sebenarnya mengganggu. Karena di dalam pemikiran masyarakat awam yang mungkin ngajinya nggak sampai seperti Kiai Said, maka akan mengatakan, lah itu kan sunnah. Nah, justru polemik-polemik yang ada di bangsa ini justru diciptakan oleh, sebenarnya kalau tidak disadari adalah oleh tokoh-tokoh bangsa sendiri. Nah, ini bagaimana Gus jalan keluar agar tokoh-tokoh bangsa ini tidak gampang mengeluarkan statement yang justru mengganggu tadi, mengganggu ukhuwah wathoniyah ataupun kesatuan dari bangsa ini. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya itu tadi. Jadi urusannya ini sebenarnya adalah mengomentari. Jadi karena ada orang mengatakan Wali Songo itu gak ada, sementara orang Jawa, orang NU terutama ini kan penerus Wali Songo semboyannya dan makamnya ada. Tiba-tiba mereka mengatakan Wali Songo tidak ada. Dalam teori-teori yang kita kaji di Frankfurt itu gak ada. Ya kita kan jahitnya aja, masa Wali Songo yang ada namanya di sini gak ada. Nah yang kebetulan ngomong begitu cenggol apa aja panjang itu aja, jadi bukan konteks cenggol sunnah tapi komentari orang yang mengatakan Wali Songo nggak ada, ini kebetulan cenggol apa panjang akhirnya di komentari jangan orang kalau bercenggol itu makhluk lo itu kan jadi itu aja awalnya sama. Tiba-tiba kemudian satu contoh ini kenapa pak Balik ini kan tiba-tiba teman nyari sesuatu imam gak ketemu, makam gak ketemu, tiba-tiba marah-marah, ini semua disuntan ini aja gak ketemu. Kemudian dia dasar orang yang pakai kacamata, kalau makan yang empat memang itu aja gak kita. Sebenarnya ini kok mencari kasus, Balik mencari sesuatu gak ketemu marah. Ini sepatnya sampai berkata orang kalau pakai kacamata matanya empat itu belum itu kan kasih ini jangan kemudian diakui general bahwa ini ada semua orang berkaca matanya itu aja sebenarnya itu kasus itu tapi kemudian belakangan memang ini kan ya elaknya dia sesuatu yang gak bisa dihindari. Jadi statement sederhana ya, sekarang misalnya kayak khusus Gus itu kan orang tidak pernah jelek ngomong kita pernah jelek itu aja dibully. Abang Lutfi itu mana pernah sih orang itu dibully. Kalau saya dibully kan tidak apa-apa biasa. Itu coba lihat itu Muammar kiroan di YouTube itu Muammar itu baca Quran itu di YouTube nggak kuat apa sih mau di YouTube nggak kamu lihat ya nggak apa-apa itu aja yang kasih jempol kebalik. Ini dunia baru. Jadi untuk itu sebenarnya bukan statement-statement yang goreng. Memang dibikin seolah-olah ini menjadi cukup rawan tentang kasus jenggot. Ini dunia baru. Dunia baru yang memang isinya begitu. Dan itu menjadi dinamis saja sebenarnya. Ya mungkin itulah ya. Kalau kita persoalan bahwa tokoh-tokoh ini suka bikin statement yang aneh-aneh, kayaknya enggak juga. Gitu. Yang paling aneh itu ya tiba-tiba orang tua Nabi masuk neraka, itu aneh itu. Aneh. Misalnya ya aneh lagi masuk gereja kafir, itu aneh. Tapi enggak ada yang ribut. Jadi saya jadi curiga di balik media ini ada ini sebenarnya tangan-tangan lain. Masuk gereja kafir, enggak ribut itu. Lihat film Korea kafir, enggak ribut. Kan gitu. Jadi media sekarang ini memang ada, saya belum ketemu orangnya. Jadi ada hal yang sederhana menjadi ribut, tapi ada hal yang fatal. Tidak ribut, saya sedang cari yang lain itu orangnya namanya sudah tak terlihat satu-satu. Itu orangnya ini aja yang sempat ini. Apa saya ada yang aneh? Ini sedang aneh. Saya juga pemerhati media soalnya. Jadi kalau ada sesuatu itu memang dia aneh. Kalau kita bicarakan di sini, mestinya orang KPK lebih paham biasa sekali. Orang tua Nabi masuk neraka biasa aja, nggak ada ribut. Tapi begini tentang apa itu ribut, tentang apa ribut. Nah memang ada dunia lain. Jadi media itu ya bagi saya sih ya hiburan aja, happy aja dari dunia. Bisa kan ribut? Saya ketemu presiden. Karena saya ketemu beberapa orang yang mengatakan presiden Jokowi PKI karena foto bersama Andi di tahun ini pemilu beberapa itu. Ya gitu, waktu itu presiden baru 5 tahun, tiba-tiba ada orang gede terus presiden Jokowi datang waktu masih muda bersama Andi. Itu yang percaya coba ketika disurvey 9 juta orang. Ini dia. Itu makanya kadang statement biasa aja dari kami. Di dunia media. Jadi saya kadang berada di dunia media. Saya jadi komentari banyak-banyak yang selang juga. Saya sering kemarin itu sih dibully. Habis dibully. Karena saya mengatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Apa? Melarang siswa pakai jilbab. Rame yang luar biasa, saya dibully. Oh, gimana sih? Malu kan berita Mendikbud melarang siswa pakai jilbab. Kan siswa tak boleh pakai jilbab. Yang boleh itu siswi. Wih, makanan pokok orang Tiongkok adalah babi sama anjing dan kaum muslimin makan setiap hari. Ya benar kan makanan pokoknya babi sama anjing dan kaum muslimin makan setiap hari. Ya enggak makan kalau puasa, ya tadi ya makan. Tapi kalau memakannya itu baru enggak boleh. Makannya pasti makan. Jadi gitu. Makanya di zaman Rasul itu ada orang dipukuli sampai hampir mati gara-gara dia bilang saya adalah orang yang berlari dari rahmat Allah dan saya berhasil. Betulnya dia orang berlari dari rahmat Allah. Besoknya berjatuh lagi, saya benci barang hak, saya benci barang yang hak. Pukuli lagi pokoknya. Besoknya lagi saya adalah orang yang memiliki sesuatu yang Allah tidak memilikinya. Wah itu pukuli. Tapi saya dinamik kan orang pintar, gak reaksioner. Ditanya, kenapa kamu mengatakan berlari dari barang hak, berlari dari rahmat Allah dan berhasil? Ya, saya waktu mau ke pasar ada hujan, saya berlari sendiri, saya ada hujan. Hujan kan rahmat, Nah, orang bisa lari dari rahmat karena bisa selamat dari hujan. Nah, kenapa kamu bilang benci para hak? Ya, saya benci karena mati itu hak, dan saya benci mati. Terus kamu bilang kamu memiliki sesuatu yang Allah gak memilikinya apa? Ya Allah, kamu gak punya anak istri, kamu punya. Wih, itu benar. Reda, kira-kira ini dunia media. Makanya sampai artis Korea bunuh diri, kita dibully tentang sesuatu hanya sekarang yang salah berpakaian dibully bunuh diri. Siapa itu namanya artis Korea? Saya tetap nonton lah, kalau ada yang bikin foto-foto film Korea kafir, enggak lah, saya lihat aja. Jangan kalah-kalah sama artisnya, terus emosi. Baik, rekan-rekan yang lain, masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Gus Wali? Kalau enggak ada, sesuai judul kita, Gus, silaturahmi kebangsaan dan doa bersama. Kami mohon Gus Wali untuk berkenan memimpin kita doa bersama untuk kebaikan kita sebagai KPK dan ya, sebagai bagian dari bangsa besar Indonesia. Bangsa besar Indonesia yang tentu memberikan wawasan dan